Mitra Bisnis, pembahasan rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal cukup alot. 7 fraksi di DPR menilai sertifikasi produk halal adalah wajib sifatnya, sementara 2 fraksi lainnya memilih sukarela. Selain itu, sertifikasi halal sebaiknya ditangani oleh MUI atau Kementerian Agama juga menjadi hal yang sedang dibahas. Di sisi lain, dari perspektif pengusaha, Apindo mengatakan, sertifikasi halal sebaiknya hanya bersifat sukarela, mengingat tidak semua industri siap dan tidak menambah beban usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan artis dan politisi SisNS. Mas Sis, apa komentar Anda? Menurut saya, sertifikasi makanan atau produk-produk lain untuk di Indonesia, siapapun lembaganya, asal konsisten, konsekuen gitu. Artinya gini, sebaiknya orang yang pantas mengeluarkan sertifikasi itu atau lembaga yang pantas adalah lembaga yang orang-orangnya mengerti kan. Mengerti itu bisa orang yang tetap permanen sebagai duduk di lembaga itu, bisa juga setiap keperluan mencabut orang. Kayak misalnya di lembaga sensor film. Misalnya ada film tentang apa, secara psikologis tidak baik untuk anak-anak. Maka psikolog ditarik untuk ikut menyaksikan sebagai anggota cabutan. Di lembaga sertifikasi makanan atau produk juga mesti kayak gitu. Bagaimana bila terjadi pelanggaran setelah mendapatkan label halal? Kalau sampai ada yang menyalahi aturan, kan itu diperiksa dulu, baru dikasih label. Dia produksi awal menggunakan label, produksi berikutnya nggak diperiksa lagi, tapi menyalahi aturan. Itu sanksinya juga diumumkan. Dipublisir gitu. Ini saya nggak tahu. Setiap ini mengandung babi, tapi setelah itu, setelah sebulan saya lupa. Dikemanain itu ya produknya. Kena sanksi uang kah? Kita nggak pernah tahu itu. Itu yang artinya pemerintah terlalu lemah. Sebenarnya perlu tidak Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini? Penting sekali. Tapi sebelum disahkan, baiknya benar-benar disosialisasikan sehingga semua pihak tahulah. Dan lembaga ini jangan dibuat terlalu sakti juga sehingga orang mau menyuap. Dan kalau ada ketahuan yang disuap, ini benar-benar harus sanksinya luar biasa. Dan digaji besarlah orang-orang yang duduk di ini supaya bangsa kita aman nih, rakyat aman, nggak kena korban terus. Demikian SisNS, saya Kiki Wijaya.